Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي وإياكم معشر المسلمين والمسلمات بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, kepada Allah Azza wa Jalla kita sama-sama memuji dan memujanya karena semua nikmat yang kita dapatkan di muka bumi ini. Dia Allah Azza wa Jalla yang menganugerahkan dengan ilmu dan kebijaksanaannya. Allah Azza wa Jalla membagikan, dan dengan keadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan siapa yang memperoleh lebih dari nikmat-nikmatnya di dunia ini. Tentu bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman dan nikmat Islam yang dia dapatkan merupakan nikmat yang paling besar di dalam hidup, sehingga tidak ada dari bagian dunia sebesar apapun yang akan bisa menjadi harga untuk menukar kenikmatan iman dan nikmat al-Islam. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah menyampaikan tuntunan-tuntunan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyampaian yang sempurna, dan tidak ada sekecil apapun dari ilmu agama yang luput dari penyampaiannya. Tidak ada sekecil pun dari amalan soleh di dalam agama yang belum diteladankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam umat al-ijabah yang menyambut ajakan dan seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, umat yang punya kesiapan lahiriah dan batiniah untuk melakukan dan melaksanakan bimbingan-bimbingan beliau di dalam hidup ini, dan juga semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kekuatan mental untuk menghadapi berbagai macam resiko di saat kita mengamalkan bimbingan yang tepat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin dan umat, kegembiraan dengan beradanya kita di ambang pintu bulan Ramadan atau puasa di bulan Ramadan. Tentu tidak ada yang paling berbahagia dan paling bergembira dengan kedatangan bulan puasa ini kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memberikan imtihan iman mereka yang punya kesiapan, mereka yang punya kekuatan dan keberanian serta semangat untuk melaksanakan apa yang dituntunkan dan dibimbingkan di bulan puasa tersebut. Bersamaan dengan kegembiraan orang-orang beriman, maka dia harus melakukan besar untuk memuasat upaya-upaya besar yang harus dia persiapkan adalah pertama keyakinan yang tinggi dan dalam bahwa yang memerintahkan dia untuk berpuasa di bulan Ramadan adalah yang memerintahkan dia untuk melaksanakan ibadah salat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dua, on akan koreksian sebelum dia memasuki bulan Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyinggung terkait dengan orang yang keluar dari bulan Ramadan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, raghima anfum ri'in, celaka seseorang. Menempel hidung seseorang di tanah yang sangat menimpa seseorang alaihi salatu wassalam. Siapa dia di antaranya? Dakhala alaihi syahru Ramadan, masuk padanya bulan puasa. Thumma kharaja minhu walam yughfarlah, lalu dia keluar dari bulan Ramadan dalam kondisi tidak bunyi dadu. Kata Rasulullah alaihi, berarti yang harus kita mempersiapkan dirinya lakuksian total dan kembali terhadap diri-diri kita ini. Barakallahu fikum. Mengoreksi terkait dengan dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, kita sendiri darinya sebelum memasuki bulan yang suci. Dan Allah Azza wa Jal yang bangsa jin syayatin dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup dengan serapat-rapatnya pintu neraka dan dibuka dengan selebar-lebarnya pintu surga. Tentu yang akan bisa dapatkan manabir terhadap diri dari di saat dia ingin memasuki bulan Ramadan tersebut. Barakallahu fikum. Jangan kita berandai-andai dan jangan kita berangan-angan bahwa memasuki bulan Ramadan saya stop dari berbuat dosa dan kemaksiatan. Namun yang harus kita yakin adalah sebelum memasuki akan berdiri dari dosa dan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin dan yang saya muliakan, adalah ilmu yang memohon tersebut. Kalau saja pembuang itu tidak boleh bertinja atau melahu kita dengan tangan kanan beristihad, menurut demikian pekerjaan yang paling kotor membuang kotor dibimbing dalam, berarti persoalan ibadah puasa telah dilengkapi oleh ilmu rahana, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Tinggal sekarang Allahu fiik, maukah kita belajar tentang tuntunan-tuntunan agama kita sendiri terkait dengan ibadah di bulan Ramadan, ataukah kita termasuk golongan orang-orang yang telah mencukupkan diri dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dengan istiadat yang berlaku, dengan kebanyakan orang yang melaksanakannya. Semuanya ini harus kita persiapkan, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Sehingga tidak ada orang tua beralasan, ini yang saya kerjakan dari semenjak kecil. Sehingga tidak ada anak-anak kita terbimbing dalam pelaksanaan ibadah puasa itu menurut kita orang tua, tetapi semata-mata semuanya ada bimbingannya, arahan dan agama yang telah diajarkan, ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui san Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, kenapa saya menyinggung hal ini? Karena bangsa Yahudi dan Nasara dicela, dicerca oleh Allah Azza wa Jalla melalui kitab sucinya Al-Quran dan melalui riwayat-riwayat yang sahihah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dicelanya mereka karena dua faktor, dua sebab dan dua alasan. Yang pertama, kaum Yahudi dicela dan dicerca oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran disebabkan karena mereka tidak mau mengamalkan apa yang mereka telah ketahui dari kebenaran. Mereka sembunyikan. Mereka datangkan berbagai macam alasan. Belum waktunya kah? Belum pas? Belum saatnya? Nanti, berbagai macam alasan yang semua alasan ini bertujuan tidak mau mengamalkan apa yang dia telah ketahui, apa yang telah diilmui oleh anaknya, atau diilmui oleh istrinya, atau diilmui oleh temannya, atau diilmui oleh muridnya. Berbagai macam alasan muncul dan keluar. Maka oleh karena itu, kita orang-orang Islam harus punya kekayaan yang lebih di dalam hidup ini. Kaya dengan ilmu Islam dan kaya dengan pengamalan Islam itu sendiri, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Oleh karena itu, saya menghimbau pada diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, apa yang sudah kita ketahui dari ilmu bahwa ini adalah benar dan ini adalah salah, maka kita wajib untuk mengamalkan kebenaran yang kita telah ketahui, dan wajib bagi kita untuk meninggalkan sesuatu yang kita mengetahui dan mengenali kalau ini adalah salah, kalau ini adalah tidak tepat, kalau ini adalah haram, kalau ini adalah bertentangan dengan ajaran agama kita, maka kita wajib untuk meninggalkannya, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Segenap saudaraku kaum muslimin, kenapa orang-orang Yahudi tidak berani mengamalkan sesuatu yang mereka telah ilmui? Tidak ada alasan yang disebutkan kecuali adanya sifat hasad yang ada pada mereka dan kecenderungan mereka untuk melirik kepada dunia, dunia dan dunia. Sehingga mereka terbungkam, tidak berani untuk mengatakan yang hak itu adalah hak, yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah. Karena dunia yang diliriknya, karena dunia yang ingin diharapkan di dalam hidupnya. Maaf-maaf, di saat kita berbicara tentang kemauan dunia, jangan dibayangkan bahwa dunia itu adalah 1% duit atau mungkin kedudukan semata. Ingin menjadi orang yang paling atas, dunia. Ingin menjadi orang yang paling di depan, dunia. Ingin menjadi orang yang paling segala-galanya adalah dunia. Ingin mendapatkan murid yang banyak adalah dunia. Sehingga menahan kita untuk mengatakan yang hak, yang benar itu adalah benar. Dan yang salah itu adalah salah. Khawatir, takut jikalau orang-orang lari dari sisi engkau. Lari dari majlis engkau. Ini adalah sifat orang-orang Yahudi yang tidak boleh ada pada diri kita. Saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Kemauan dan keinginan semata-mata untuk mencari nilai dari Allah Azza wa Jalla, inilah yang menjadikan seseorang untuk berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah adalah salah. Karena di dalam pandangan dia tidak akan ada nilai dan arti kecintaan seluruh manusia apabila sang pemilik hidupnya membenci dan tidak suka padanya. Dan apa artinya kebencian manusia dalam pandangan dia jikalau Allah pemilik dia dan manusia semuanya mencintai dia? Barakallahu fikum. Inilah ketulusan, keikhlasan yang harus ada segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Maka termasuk dari akhlak orang-orang Yahudi yang tidak boleh kita itu mencontohi mereka mengerti kebenaran namun dia tidak berani untuk melaksanakannya. Mengerti bahwa ini adalah haram, tidak punya keberanian untuk kemudian meninggalkannya. Barakallahu fikum. Ini sifat yang pertama. Tercelanya orang-orang Yahudi. Kalau sekiranya, maaf-maaf, di tengah-tengah kita ini mengerti tentang ilmu berpuasa yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, ini pengajarannya, maka konsekuensi ilmu yang telah diketahui, engkau harus meninggalkan adat istiadat yang sudah berlaku sampai engkau tua terbangun dan terdidik di atasnya. Engkau kembali kepada tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tidak boleh beralasan banyak orang melaksanakannya, semua orang mengerjakannya. Kalau sekiranya kita sudah punya pegangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh beralasan barakallahu fikum karena orang banyak melaksanakan dan mengerjakannya. Namun kita harus kembali kepada ilmu yang telah kita ketahui dari bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, saya mengingatkan tentunya diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Tercelanya orang-orang Nasara disebabkan karena mereka berbuat, bekerja, berusaha, beramal, beribadah dengan tanpa ada tuntunan dan bimbingan. Mereka berbuat di atas ketidaktahuan. Mereka beramal di atas dasar tidak punya ilmu. Barakallahu fikum. Kita ingin bebas ma'asyiral muslimin dari dua sifat orang-orang yang tercela dan terkutuk tersebut. Bagaimana caranya? Kita harus mencari kekayaan agama kita ini. Kekayaan agama kita ini adalah ilmu dan amal. Kita harus belajar agama Allah Azza wa Jalla. Kalau saja tata cara buang air diajarkan di dalam agama kita ini, bagaimana lagi kaitannya dengan ibadah puasa? Maka kita harus mengkaji dan mendalaminya. Kita harus belajar tuntunan-tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kita belajar tuntunannya dalam persoalan ibadah salat, kita juga harus belajar tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang terkait dengan ibadah puasa. Saya yakin terlalu banyak pengetahuan kita tentang keutamaan bulan Ramadan, dan terus itu diungkap, disampaikan kepada kita oleh guru-guru kita, oleh ustaz-ustaz kita, oleh para da'i ilallah subhanahu wa ta'ala, riwayat-riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Namun kita tidak mencukupkan hanya berpengetahuan tentang keutamaan ibadah puasa. Namun kita harus berupaya untuk punya kemampuan meraih nilai-nilai besar dari apa yang disiapkan melalui bulan puasa tersebut. Koreksian selalu ke dalam diri kita dilakukan dalam semua bentuk ketaatan. Barakallahu fikum. Pertama, koreksiannya mencari tahu melalui ibadah besar ini tuntunan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan puas dengan pengetahuan yang selama ini mungkin ada perlu dibenahi. Ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Barakallahu fikum. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, mungkin ada yang marah. Masa sih kita itu akan bisa meniru orang-orang Yahudi dan Nasara? Jawabannya mungkin. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalian pasti benar-benar akan meniru langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kalaupun mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian juga akan ikut masuk ke dalamnya. Nabi alaihi salatu wassalam telah mensinyalir akan umatnya meniru perilaku, akhlak, adab, perangai hidup orang-orang sebelum kita. para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in mencoba mengutarakan pengetahuan mereka di hadapan informasi wahyu dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengutarakan pengetahuannya, al-Yahud wan Nasara. Ya Rasulullah, apakah kaum yang telah lewat dan melewati kita ini yang kita akan tiru langkahnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta? Apakah bangsa Yahudi dan Nasrani? Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ada sebuah berita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kita ini akan meniru perilaku sampai kemudian peniruannya kita dalam hal keyakinan dan ibadah kepada Allah. Coba kita mencoba untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Adakah di tengah orang-orang Islam ini ada orang yang mengerti kebenaran, tahu yang benar, tahu jalan yang lurus, tetapi dia mencoba untuk lari darinya. Dia mencoba untuk kemudian menutup telinganya. Dia membuang jauh-jauh pengetahuan dia tentang kebenaran. Dia melakukan hal yang bengkok. Dia melakukan sesuatu yang salah dan keliru. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, kalau ada maaf-maaf di tengah kita ini orang yang bersifat seperti ini adalah sifatnya orang-orang Yahudi yang kita pantas untuk dicela oleh Allah Azza wa Jalla, karena kita mengambil dan mempraktikkan sifatnya orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Kita mengerti dan tahu kalau ini adalah haram, jelas nasnya. Tapi kita kerjakan yang haram itu. Kita tidak mau meninggalkannya. Barakallahu fikum. Lebih parah lagi yang terjadi. Di saat ada orang yang menegurnya, di saat ada orang yang mengingatkannya, di saat ada orang yang meluruskannya, menasihati dia karena wujud cintanya kepada saudaranya, apa yang terjadi? Kebencian muncul. Ketidaksukaan terjadi. Bahkan muncul celaan dan tudingan serta tuduhan. Ya Allah, memang begitulah sebuah sunnatullah yang harus terjadi. Orang yang memperjuangkan kebenaran pasti akan mendapatkan celaan dan cemoohan. Padahal lebih lucu lagi, yang mencela dan mencaci maki ini tahu kalau dia itu salah. Dia mengerti kalau itu apa yang dia kerjakan adalah sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Tapi begitulah dia, barakallahu fikum, hawa nafsu apabila bermain pada diri seseorang. Itulah bahaya hawa nafsu. Akan membuka matanya, membuka mata pengetahuannya, sampai kemudian menjadi orang buta, benar-benar buta. Bukan karena buta matanya, barakallahu fikum, namun karena buta hatinya, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, kalau ada di tengah kita orang-orang Islam, berbuat, beramal, bekerja, beramal, beribadah, namun dia tidak mengerti ilmu, dia ikut-ikutan, dia meniru dengan tanpa ada pegangan di dalam hidupnya, maka ini termasuk dari akhlaknya orang-orang Nasrani. Kita harus bebas, kita wajib melepaskan diri darinya. tidak ada upaya dan langkah dan cara kecuali harus belajar agama Allah Azza wa Jalla. Harus mengkaji dan mendalaminya. Dan ketahuilah, tidak ada satu pun dari praktik ketaatan yang tidak ada bimbingannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya telah dilengkapi. Semuanya telah disempurnakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam penyampaian dan pengajarannya. Semoga kita memasuki bulan Ramadan ini memang benar-benar mampu memetik nilai-nilai dan buah-buah yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla melaluinya. Menjadi orang yang bertakwa, aduhai, betapa mulianya seseorang. Keluar dari bulan Ramadan, atau di saat bulan Ramadan, dia berbaju dengan berbaju takwa. Berbekal dengan perbekalan takwa. Di dunia, menjadi orang yang paling terhormat di pandangan Allah Azza wa Jalla. Surga dipersiapkan bagi mereka yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla yakul, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling terhormat di muka bumi ini di sisi Allah. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin memetik nilainya dalam perjalanan memasuki bulan Ramadan. Dan juga di saat kita memasukinya atau keluar darinya. Benar-benar orang yang berhias dengan perhiasan takwa. Berbekal dalam perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla. Dengan bekal takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kalau seseorang telah menjadi terhormat di sisi Allah, menjadi orang yang mulia di sisi Allah, maka dengarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun saya ulang selalu, menjadi modal bagi kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah telah mencintai seseorang, dekat posisinya dengan Allah, mulia hidupnya, Allah memberitahukan kecintaannya ini kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Jibril memberitahukan kepada seluruh penduduk langit bahwa orang ini dicintai oleh Allah. Seluruh penduduk langit mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Keberadaan orang yang dimuliakan oleh Allah, dicintai oleh Allah di muka bumi ini. Semua dari makhluk Allah Azza wa Jalla menerima keberadaannya. Allah menjadikan dia diterima oleh semua pihak. Bebatuan, gunung-gunung, udara, pepohonan, air laut, semuanya menerima keberadaan orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah ini adalah sebuah kabar gembira bagi kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla? Semoga sebagai pembuka, barakallahu fikum, untuk kemudian akan dibahas oleh banyak guru-guru kita terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Kita harus pertama kali keluar dari berbagai macam bentuk kesalahan dan dosa yang kita lakukan di saat kita akan memasuki bulan Ramadan tersebut. Yang kedua, kita harus mempersiapkan ilmu, segala sesuatu yang menjadi tuntunan dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah puasa itu. Setelah itu kita berupaya untuk mewujudkannya, beramal dengan pengetahuan kita, berharap dengan ini semua Allah Azza wa Jalla menjadikan nilai-nilai, kemudian buah-buah yang akan bisa dipetik melalui ibadah puasa ini, menjadi orang yang paling berbahagia dan bergembira dengannya. Insya Allah, kita akan lepas dan bebas dari doa kualat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan bagi orang yang masuk padanya bulan Ramadan, lalu dia keluar darinya dalam kondisi belum diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya di dalam memasuki bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Sudah terlalu banyak bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam. Apa yang kita lakukan di bulan Syakban, memperbanyak berpuasa. Barakallahu fikum. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini adalah termasuk di antara hikmahnya bab melatih memasuki bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Sehingga jasad ini tidak kaget. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tuntunan yang besar di bulan Syakban adalah yaitu memperbanyak puasa ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan sekaligus sebagai teguran tentunya buat diri saya sendiri, sekaligus bimbingan bagi segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Memasuki bulan puasa dan bulan ibadah, bulan yang suci, kita harus memasukinya dengan kesucian pula. Barakallahu fikum. Kita memperbaiki diri dan juga mencabut diri dari berbagai macam noda-noda kekotoran, noda-noda kegelapan. Barakallahu fikum di dalam hidup. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bis-sawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.